wajahmu terbayang. Selalu hati merindu dapatkah ku mengenal dirimu yang selalu menggoda hatiku. Masa ku dapat berjumpa lagi denganmu kasih yang menawan hati. Untuk melepas rindu yang selalu ku rasa agar terhibur hatiku dan lara karena engkau mengobat hati rindu semenjak ku melihat wajahmu terbayang. Selalu hati merindu dapatkah ku mengenal dirimu yang selalu menggoda hati.